بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qa'id Al-Muthla yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita telah berada di bagian akhir kitab, di mana beliau mengemukakan sebuah permasalahan, yaitu tentang kafir atau tidaknya ahlu ta'wil. Kemudian pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan dan telah kita nukilkan, beliau maksudnya menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa suatu perbuatan itu pengkafiran, pertama pengkafiran itu harus ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, nggak bisa seseorang kemudian gampang mengkafirkan. Kemudian yang kedua harus ketika ingin menerapkan pentakfiran kepada seseorang harus dilihat apakah terpenuhi syarat-syaratnya dan dinafikan. Tidak ada mawani, tidak ada pencegah yang mencegah vonis kafir tersebut kepada orang tadi. Ini dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, syarat-syarat pengkafiran harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada mawani, tidak ada penghalang dari pengkafiran tersebut. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan suatu kekufuran, ya, di antara perkara yang menahan seseorang dari kekafiran, ya, di antaranya kebodohan atau karena dia dipaksa. Karena dia dipaksa seperti kondisinya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu yang dipaksa oleh kaum musyrikin untuk mengucapkan kekufuran. Kemudian dia ucapkan tersebut dia ucapkan ucapan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil ibad." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya kecuali orang-orang yang dipaksa, ya, dalam keadaan hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka yang demikian tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Atau juga di antara mawani bahwa dia yughlaqu alaihi fikruh. Ya, pikirannya sedang tidak awas. Seperti ucapan orang yang ketika menemukan ontanya, dia mengatakan, "Allahumma ana anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, dia mengucapkannya dengan tidak sengaja karena saking gembiranya kemudian salah dalam mengucapkan. Maka yang demikian tidak dikafirkan. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakannya dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-12 halaman 180. Wa amma takfiru fasawabu anna man jtahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qasada al-haq fa akhta'a lam yukaffar. Perhatikan ini ucapan beliau sangat bermanfaat. Adapun masalah penakfiran, maka yang benar barang siapa yang berijtihad, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qasada al-haq dan dia menginginkan kebenaran, fa akhta'a, kemudian dia salah. Ya. Niatnya baik, dia ingin suatu kebenaran, dia berijtihad. Namun kemudian salah. Lam yukaffar, maka dia tidaklah dikafirkan. Bal yughfar lahu khata'uh. Bahkan diampuni dosa-dosanya. Ya, kalau dia menginginkan kebaikan, ya, dia umat Muhammad menginginkan kebaikan, kemudian dia berijtihad, kemudian salah. Maka dia tidak dikafirkan. Wa man tabayyana lahu ma jaa bihi ar-rasul fasyaqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wattaba'a ghayra sabilil mu'minin fa huwa kafir. Beda kasusnya dengan orang yang yang telah jelas baginya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelas, kemudian dia fasyaqa ar-rasul, durhaka kepada Rasul. Mimba di mata bayanul huda, setelah petunjuk itu jelas baginya. Wattaba'a ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikur rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihu jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kepada ke arah dia berpaling, wa nuslihu jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka orang yang semacam ini, ya, maka orang yang semacam ini fahuwa kafir, dikafirkan. Kemudian kondisi selanjutnya, wa man ittaba'a hawah wa qassara fi talabil haq wa takallama bila ilm fahuwa asin mudhnibun thumma qad yakunu fasiqan wa qad yakunu lahu hasanat tarjihu ala sayyiatih. Kemudian kondisi yang selain itu, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, wa qasara fi talabil haq, akan tetapi dia kurang berupaya untuk mendapatkan al-haq. Ya. Dia mengikuti hawa nafsunya dan kurang dalam mencari kebenaran. Wa takallama bila ilm, dan berbicara tanpa ilmu, maka dia bermaksiat. Maka dia asin, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bermaksiat, mudhnibun, ya, berdosa. Tsumma qad yakunu fasiqan, bisa jadi dia terjatuh pada hukuman fasik. Wa qad yakunu lahu hasanat tarjihu ala sayyiatih. Ya. Akan tetapi bisa juga dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lebih berat daripada keburukannya. Ya, jadi dia dihukumi sebagai orang yang berdosa. Kalau dia melakukan taksir, ya, tidak mencari kebenaran, kemudian dia terjatuh pada kesalahan, maka dia dimasukkan dalam golongan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, demikian juga beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga halaman 229, beliau mengatakan, hadza ma'a anni daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni anni, dan aku senantiasa dan orang-orang yang duduk bermajelis bersama aku tahu bahwa ini adalah mauqif saya, ini adalah metode saya. Anni min a'zamin nas nahyan an yunsaba muayyan ila takfir wa tafsik wa maksiyah. Saya adalah orang yang paling melarang, ya. Saya adalah termasuk orang yang paling besar melarang. Gimana menjemahkannya ini? Min a'zami nas nahyan. Termasuk orang yang paling berhati-hati melarang untuk menisbahkan kekufuran, kefasikan, dan maksiat kepada seseorang. Jadi beliau itu sangat berhati-hati dalam melakukan vonis. Dan orang-orang yang duduk bersama beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan menyadari hal ini, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sangat berhati-hati dalam menjatuhkan vonis. Vonis kekafiran, vonis kefasikan, dan vonis maksiat. Illa idza ulima annahu qad qamat 'alaihi al-hujjah risaliyah. Ya. Kecuali apabila diketahui bahwa telah tegak baginya hujjah ar-risalah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi beliau tidak mudah memfasikkan, kemudian mengkafirkan dan memvonis maksiat kepada seseorang kecuali telah diketahui bahwa qamat alaihil hujjah. Ya, hujjah itu telah ditegakkan kepada orang tersebut. Allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasikan ukhra wa asiyan ukhra. Di mana orang-orang yang menyelisih hujjah-hujjah tersebut baru bisa divonis sebagai kafir, terkadang divonis sebagai kafir, terkadang divonis sebagai fasik, atau terkadang difonis sebagai seorang yang bermaksiat. Jadi ini kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tidaklah melakukan takfir muayyan atau tafsik muayyan kecuali ba'da iqamatil hujjah. Setelah tegak baginya hujjah. Wa inni ukarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-umma khata'aha wa dhalika ya'ummul khata'a fil masail khabariyah al-kauliyah wal masail amaliyah. dan aku telah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni umat ini, ya, telah mengampuni dosa-dosa umat ini. Dan yang demikian itu umum, baik kesalahan dalam permasalahan khobariyah qauliyah, jadi permasalahan khobar yang berkaitan dengan keyakinan, wa masail amaliyah, demikian juga yang berkenaan dengan masalah amalan. Ya, kalau dia tersalah, ya, tidak sengaja salah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian akhir surat Al-Baqarah itu disebutkan apa? Ayatnya, Mas Rahmat. Inna sina wa akhtana. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Di dalam doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Dan seterusnya. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini. Artinya ketika seseorang itu lupa, diampuni dia. Ketika dia lupa kemudian melakukan sebuah kesalahan, diampuni. Demikian juga ketika mereka tidak sengaja tersalah, maka yang demikian pun diampuni. Ya. Wa mazala salaf yatanaza'una fi katsirin min hadhihi al-masail wa lam yushhad ahadun minhum ala ahad la bi kufrin wala bi fiskin wala bi ma'siyatin. Dan kita dapati para salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka terjadi pada diri mereka perdebatan, yatanaza'un fi katsirin min hadhihi al-masail, dalam banyak permasalahan, baik itu dalam permasalahan amaliyah maupun dalam permasalahan khobariyah qauliyah yang sifatnya i'tiqadiyah. Terjadi tanazu antara mereka. Terjadi apa? Perbedaan pendapat, perdebatan di antara mereka. Akan tetapi tidak didapatkan satupun di antara mereka yang ya saling memvonis kekafiran, kefasikan atau maksiat. Ini yang diajarkan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, tidak saling memvonis dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kemudian beliau berikan contohnya, lalu mengatakan, wa kuntu ubayyinu anna ma naqala anis salaf wala immah min itlaqil qaul bitakfir man yaqulu kada wa kada fahuwa aidan haq. Dan aku menjelaskan juga bahwa apa yang dinukilkan dari salaf dan juga para imam-imam, ya, tentang pengitlakan ucapan pengkafiran terhadap orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian, maka itu pun suatu kebenaran. Tapi ingat, takfir secara itlak, ya, mutlak. Artinya, barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan ucapan ini, maka dia kafir. Itu warid dari salaf. Ya. Tapi bukan takfir secara muayyan, takfir secara mutlak. Ya. Lakin yajibu tafriq bainan itlak wa ta'yin. Akan tetapi yang wajib, ya, adalah kita membedakan antara takfir secara mutlak dengan takfir secara muayyan. Takfir mutlak dengan takfir muayyan. Ya. Kalau takfir mutlak, kita katakan, barang siapa yang menghalalkan riba, maka dia kafir. Barang siapa yang menghalalkan zina, maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan ini atau melakukan perbuatan ini, maka dia kafir. Ini biasa kita dapat di dalam ucapan salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Tapi kalau takfir muayyan, nah ini beda kasusnya. Sudah merujuk pada person-person tertentu. Ini membutuhkan adanya apa? Pemenuhan syarat dan hilangnya mawani penghalang dari pengkafiran tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, "Wat takfir huwa minal wa'id." فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثُ عَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ. Maka takfir, ya, pengkafiran, vonis pengkafiran, itu adalah wa'id, ancaman. Ya, terancam, artinya ketika dikatakan, orang yang melakukan ini kafir, artinya dia terancam dikafirkan. Terancam terjatuh pada kekafiran. Ya. Wa in kana al-qaul takdziban lima qalahu rasul, walaupun apa yang diucapkan oleh orang tersebut merupakan pendustaan terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin qad yakunu ar-rajulu haditsu ahdi bil Islam. Bisa jadi orang yang mengucapkannya itu baru masuk Islam. Seperti hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu ketika meminta dibuatkan pohon keramat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ma'rufah, kisahnya sudah kita kenal bersama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil membebaskan kota Makkah, banyak orang berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Kemudian dalam perang Tabuk, ya, sebagian di antara mereka meminta, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon keramat sebagaimana kaum musyrikin juga memiliki pohon keramat. Lihat, minta dibuatkan pohon keramat. Tapi apakah sahabat yang meminta hal tersebut ya dikafirkan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Kenapa? Disebutkan dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi tersebut, "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufur." Kami adalah orang-orang yang baru saja lepas dari kekufuran. Ya, baru saja hilang kekufuran dari diri mereka, sehingga tidaklah mereka dikafirkan dengan ucapannya. Enggak tahu. Ya. Berarti misalnya ada seorang mu'alaf, dia baru masuk Islam. Dia melihat orang Islam banyak bekerja di bank misalnya. Wah, itu semua direksi bank-bank konvensional itu, bank-bank ribawi itu kaum muslimin. Kemudian karena dia baru masuk Islam, dia katakan, "Oh, riba itu halal kok." Buktinya apa? Itu banyak kok direktur-direkturnya itu muslim semua, haji-haji semua itu. Ya, berangkat haji terus dia. Ya, berkali-kali berangkat haji. Dan dia katakan riba itu halal. Ya. Misalnya dia mengatakan bahwa apa? Apa misalnya? Zina halal misalnya. Karena dia enggak tahu, belum belajar. Maka yang demikian ya tidaklah dikafirkan. Au nasya'a bi badiyatin ba'idah, atau dia tinggal di sebuah desa yang jauh. Desa terpencil, enggak ada siapapun yang mengajarkan agama di sana. Ya, mereka muslim. Tapi muslimnya dari turun temurun seperti itu, enggak ada orang yang jelaskan Islam itu yang benar seperti apa. Ya. Wa mithlu hadza la yukaffar bi juhdi ma yajhaduhu hatta taquma alaihi al-hujjah. Maka yang demikian ini tidaklah dikafirkan dengan penentangannya, ya, sampai taquma alaihi al-hujjah. Sampai hujjah tersebut ditegakkan atas dirinya. Ya, sampai hujjah tersebut ditegakkan atas dirinya. Wa qad yakunu ar-rajulu lam yasma' tilkan nusus. Atau bisa jadi orang tersebut yang mengucapkan ucapan kekufuran tadi, dia belum mendengar ada nas-nas yang menyelisih ucapan dia. Dia belum mendengar, belum pernah dengar dia hadisnya. Au sami'aha wa lam tuthbit indahu, atau dia sudah mendengar akan tetapi dalil tersebut tidak dianggap sahih oleh dia. Misalnya dia tahu ada hadis ini, tapi menurut saya ini hadisnya ada si fulan rawinya ini lemah sehingga hadisnya tidak sahih. Bisa jadi ya, misalnya dia yang mengucapkan kekufuran ini dia punya ilmu hadis misalnya. Apa ilmu ini dalilnya? Dilihat, oh ini menurut saya ini hadisnya lemah. Kenapa? Ada si fulan ini lemah. Ya. Jadi dalilnya enggak sahih. Dia tetap dengan pemikiran dia, tetap dengan i'tiqad dia. Kenapa? Karena hadis yang diajukan kepada dia yang bertentangan dengan i'tiqad dia dianggap tidak sahih. Ya. Aw aradaha indahu mu'aridun akhar, atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan dia tidak menerima hujjah tersebut. Ya, aw jaba ta'wilaha wa in kana mukhti'an. Ya, maka wajib untuk ditakwil walaupun wa in kana muhti'an, ya, walaupun dia salah, ya. Artinya ketika ada hujah-hujah tadi, ya, dia punya pandangan-pandangan lain sehingga apa, dia mentakwil, dia, oh ini dalilnya sahih, tapi kita takwil, bukan itu maksudnya, karena dia ada ada hujah-hujah yang lain menurut dia. Contohnya misalnya orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya misalnya. Dia berpemahaman bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kalau dikatakan kepada dia, ya ini dalilnya Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kemudian ada dalilnya hadisnya Muawiyah bin Al-Hakam, budak wanita yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah? Allah fis sama," kata dia. Ya. Kemudian dikatakan benar sih, hadisnya sahih sih, ayatnya juga Masya Allah, ayat Al-Quran. Cuma kan, nggak mungkin Allah itu ada dilingkupi oleh sebuah tempat, kata dia kan. Ada apa? Ada perkara-perkara yang membuat dia mentakwil. Ya. Maka yang demikian itu, ya, tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Ya. Wa in kana muhti'an, walaupun dia salah. Wa kuntu daiman adzkurul haditha alladhi fi sahihain fi ar-rajul alladhi qala. Dan aku selalu mengulang-ulang menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam as-sahihain, dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, tentang seseorang yang mengatakan idz ana mitu, dia mengatakan kepada anak-anaknya, idz ana mitu fa ahriquni thumma ishaquni thumma dharuni fil yam. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku mati, maka bakarlah jasadku. Dia minta dibakar jasadnya. Kemudian ishaquni, kemudian tumbuk. Jadi bubuk. Thumma dharuni fil yam, kemudian tebarkan bubuk tersebut di lautan. Fawallahi, la'in qadarallahu alaiya layu'adzibanni adaban ma'adzabahu ahad minal alamin. Maka demi Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepadaku, maka dia akan mengadabku dengan adab yang tidak pernah diberikan kepada selainku. Ya. Ahadan minal alamin, kepada orang lain ya, di alam ini. Artinya beliau, orang ini, tidak ingin diadab. Karena dia banyak melakukan perbuatan dosa, dia takut sekali diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia meminta anak-anaknya untuk membakar jasadnya. Kemudian ketika dibakar jasadnya, setelah dibakar jasadnya ditumbuk jadi abu. Lalu kemudian ditebarkan di lautan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan dia. Ya kan susah. Ya, udah jadi abu-abunya udah kemana-mana. Ya, disebar di lautan, kemudian udah bertebaran kemana-mana. Ya, dia takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'alu bihi dzalika fa qala Allah ma hamaluka ala ma fa'alt, maka dilakukanlah ya hal tersebut. Jadi anak-anaknya melakukan pesan bapaknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia, kemudian mengatakan ma hamaluka ala ma fa'alt, apa yang menyebabkan dirimu melakukan perbuatan tersebut. Khasyiatuk. Kemudian orang itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khasyahku kepadamu ya Allah. Karena ketakutan dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Coba lihat di sini ya ikhwan. Ya, apa yang diyakini oleh orang tadi? Allah enggak mampu membangkitkan dia, mengembalikan dia kepada jasadnya. Kenapa dia minta untuk disebar? Biar Allah enggak apa? Membangkitkan dia kan? Artinya dia meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa membangkitkan manusia dari kematiannya kalau sudah dalam keadaan seperti itu. Ini satu kekufuran enggak? Suatu kekufuran. Ya, fa ghafara lahu, maka kemudian dia diampuni. Lihat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa hadzal rajul syakka fi qudratillah wa fi i'adatihi idza dzuri bal taqada annahu la yu'ad. Maka orang ini ragu terhadap qudratillah, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ragu fi i'adatihi, ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan dia. Idza dzuri, apabila dia telah disebar abunya. Balik taqada annahu la yu'ad, dia meyakini bahwa dirinya tidak dikembalikan. Wa hadza kufrun bittifaqil muslimin, maka apa yang dia yakin ini merupakan kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahilan la ya'lamu dzalik, akan tetapi dia bodoh, tidak mengetahui tentang hal tersebut. Wa kana mu'minan, dan dia dalam keadaan beriman. Dari mana kita tahu dia beriman? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamaluka 'ala hadza?" Qala khasyyatuk. Dia mengatakan khasyyatuk, ya, karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Berarti dia beriman enggak kepada Allah? Beriman. Cuma dia enggak tahu kalau Allah itu bisa mengembalikan jasad kita walaupun dalam keadaan yang sudah terpisah-pisah menjadi abu. Ya, wa kana mu'minan yakhafullaha an yu'aqibahu fa ghafara lahu bidzalik. Karena dia adalah seorang yang beriman yang takut kepada Allah bahwa Allah akan membalasnya, maka diampunilah dosa-dosanya. Wal muta'awil min ahli al-ijtihad al-haris ala mutaba'atir rasul aula bil maghfirah min mithli hadza. Maka orang-orang yang melakukan takwil, kata beliau, orang-orang yang melakukan takwil min ahli al-ijtihad, dari ahli al-ijtihad, ya, al-haris ala mutaba'atir rasul, yang begitu bersemangat untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, aula bil maghfirah min mithli hadza, maka dia, mereka, ya, lebih utama untuk mendapatkan ampunan daripada orang ini. Ya, para a'immah yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat karya-karya mereka, semangat sekali untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka lebih apa, lebih aula, lebih utama untuk mendapatkan ampunan tersebut. Wa bihadza ulima al-farqu bainal qawli wal qa'il wa bainal fi'li wal fa'il. Maka dengan demikian kita ketahui perbedaan antara ucapan dengan yang mengucapkan. Ada ucapan, ada yang mengucapkan. Ucapannya kekufuran. Tapi apakah yang mengucapkan ucapan kekufuran kita vonis dengan kafir? Lah, ada bedanya. Ya, wal fi'li, ya, wal fa'il, bainal fi'li wal fa'il. Demikian juga ada perbedaan antara fi'il, perbuatan, dengan fa'il, dengan pelakunya. Ya, falaisa kullu qawlin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufran yuhkam ala qa'ilihi aw fa'ilihi bidzalik. Maka tidaklah semua ucapan atau perbuatan menyebabkan seseorang ucapan atau perbuatan fisik atau kekufuran, ya, kemudian yuhkam ala qa'ilihi wa fa'ilihi bidzalik, kemudian dihukumi atas orang yang mengucapkan atau orang yang melakukannya, ya, dengan kefasikan dan kekufuran. Artinya orang yang mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan sebuah kekufuran tidak langsung difonis kafir. Demikian juga orang yang melakukan atau mengucapkan sebuah kefasikan, maka dia juga tidak difonis sebagai fasik. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Secara penjelasan beliau, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Taib naqif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.